Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibata lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul qudduus. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya amma ba'd. Ikhwan fillah jazakumullah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat kembali berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah lalu kita telah masuk kepada pembahasan tentang al-atharul qabihatu lil ma'asi, dampak-dampak buruk atau negatif dari perbuatan maksiat. Dan kita telah membaca beberapa dampak buruk yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya ini. Sebelum kita melanjutkan pada dampak-dampak yang lain, saya ingin menyebutkan apa yang sebelumnya telah kita bahas dari dampak-dampak negatif kemaksiatan tersebut. Kemarin kita membaca di antara dampak buruk dari kemaksiatan adalah hirmanul ilmi, diharamkannya ilmu. Artinya kemaksiatan akan membuat seseorang terhalang dari ilmu, akan membuat seorang hamba terhalang dari pemahaman yang benar. Karena ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hati hamba-hambanya. Maka dengan perbuatan maksiat, cahaya itu akan hilang atau akan lenyap. Kemudian di antara dampak buruk kemaksiatan adalah hirmanur rizqi, akan menghalangi rizqi. Maka perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba akan menghalangi rizki Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena takwa akan mendatangkan rizki. Karena di antara keutamaan dan manfaat takwa di dunia adalah takwa itu akan mendatangkan rizki. Oleh karena itu, orang yang tidak bertakwa dengan cara bermaksiat kepada Allah, dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan dosa, berarti akan terhalang dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibu." Sesungguhnya seorang hamba akan dihalangi dari rizki disebabkan karena suatu perbuatan dosa yang dilakukannya. Kemudian di antara dampak dari perbuatan maksiat juga adalah wahsyah, ya. Artinya ketidaknyamanan hati, ketidakenakan hati yang dirasakan oleh seorang hamba ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan hati yang sempit, ya, akan merasakan ketidaknyamanan hati yang tidak sebanding dengan kelezatan maksiat yang dirasakannya. Tidak sebanding dengan kelezatan maksiat yang dirasakannya. Oleh karena itu orang yang berakal, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, pasti akan memilih untuk tidak bermaksiat agar dia tidak merasakan ketidaknyamanan hati. Begitupun di antara akibat atau dampak buruk dari kemaksiatan adalah al-wahsyah, ketidaknyamanan hati ketika bergaul dengan sesama manusia, khususnya adalah orang-orang soleh. Khususnya adalah orang-orang soleh. Jadi tidak nyaman bergaul dengan manusia, dengan sesama manusia, khususnya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Sehingga ketika dia merasakan tidak nyaman bergaul dengan orang-orang soleh, dia akan jauh dari orang-orang soleh. Dia akan jauh dari orang-orang soleh dan cenderung dekat kepada orang-orang yang buruk. Ya. Kemudian diantara juga dampak buruk dari kemaksiatan adalah bahwa kemaksiatan akan membuat urusan-urusan menjadi sulit. Urusan-urusan menjadi sulit, bahkan menjadi buntu. Sehingga orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kemaksiatannya, dia akan tidaklah dia menghadapi suatu persoalan, suatu masalah, melainkan permasalahan itu terasa begitu sulit untuk dihadapi, bahkan sampai ya dia buntu, tidak menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga di antara keutamaannya, di antara manfaatnya adalah akan membuat urusan-urusan menjadi mudah. Umay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan makhraj, jalan keluar terhadap setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Oleh karena itu, orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bermaksiat, dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan dosa, juga akan menjadikan urusan-urusan itu menjadi sulit. Kemudian diantara juga dampak perbuatan maksiat, dampak buruk dari perbuatan maksiat adalah zulmah, yajiduha fil qalbi, yaitu kegelapan hati. Kegelapan hati. Sehingga orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi gelap. Sehingga mata hatinya tertutup. Ketika mata hatinya tertutup, maka dia tidak memiliki kemampuan membedakan antara hak dan batil. Sehingga orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terjerumus kepada perbuatan bid'ah, terjerumus kepada kesesatan, terjerumus kepada perkara-perkara yang akan membinasakannya, wa huwa la yashur, dan dia tidak merasa, dan dia tidak menyadarinya. Dan dia tidak menyadarinya bahwa dia sedang berada di atas kesesatan, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qul hal munabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tidakkah aku kabarkan, kami kabarkan kepada kalian orang yang paling sengsara, orang yang paling rugi. Siapa orang yang paling rugi itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang tersesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang usahanya, upayanya itu tersesat. Ya, di dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an, dan mereka menyangka bahwasanya mereka sedang melakukan kebaikan. Ya. Ini disebabkan karena zulma, itu kegelapan yang ada di dalam hati. Kemudian di antara akibat dari perbuatan maksiat atau dampak buruk dari perbuatan maksiat juga adalah akan melemahkan hati dan badan. Begitu juga di antara dampak perbuatan maksiat maksiat adalah akan menghalangi seorang hamba dari ketaatan. Akan menghalangi seorang hamba yang bermaksiat dari ketaatan. Sehingga ya, disebabkan karena hal itu banyak sekali ketaatan-ketaatan, amal soleh, kebaikan-kebaikan yang dia lewatkan. Ya, setiap ada kesempatan untuk bermaksiat, dia tidak kunjung mampu untuk melakukan setiap ada kesempatan untuk berbuat ketaatan, maka dia tidak kunjung mampu untuk melakukan ketaatan tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan karena maksiat yang menghalanginya untuk melakukan ketaatan tersebut. Jadi diharamkan dari ketaatan, dihalangi, dicegah dari ketaatan. Jadi diantara dampak buruk dari perbuatan maksiat. Kemudian diantara dampak perbuatan maksiat juga adalah akan memendekkan umur. Akan memendekkan umur. Dan kemarin juga setelah kita bahas ya, bahwa para ulama berbeda pendapat dalam maksud dari kemaksiatan itu akan memendekkan umur. Kepada tiga pendapat ya. Yang pertama adalah maksud maksiat itu bisa memendekkan umur, maksudnya adalah menghilangkan barokahnya, mengurangi atau menghilangkan barokah dari umur orang tersebut. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa maksiat mengurangi umur itu mengurangi hakikat umur itu sendiri. Jadi yang tadinya umurnya itu 60 tahun misalnya, disebabkan karena perbuatan maksiat berkurang umurnya menjadi 50 tahun misalnya. Ya. Sebagaimana ada amal-amal soleh yang diantara keutamaannya adalah bisa menambah umur ya. Dan juga bertambah umur di sini maksudnya adalah bertambah umur secara hakiki. Pendapat yang ketiga, maksud maksiat mengurangi atau memendekkan umur adalah ya, mengurangi dan melemahkan kehidupan hati. Ya, mengurangi atau melemahkan kehidupan hati, karena hakikat kehidupan itu adalah kehidupan hati. Hakikat dari kehidupan itu adalah kehidupan hati. Oleh karena itu orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai orang-orang yang mati. Orang-orang kafir itu kata Allah amwatun ghairu ahya. Orang-orang kafir itu mereka itu mati. Ya, dan mereka itu tidak hidup. Kenapa? Karena hakikat dari kehidupan itu adalah kehidupan hati. Nah, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengurangi kehidupan hatinya, bahkan sampai mematikan kehidupan hatinya menjadi hati yang mati. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, mereka itu telah mati sebelum mati. Telah mati sebelum mati. Karena kehidupan yang hakiki adalah hayatul qalbi. Ini tiga pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan apa maksud maksiat dapat memendekkan umur. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini secara ringkas apa yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita akan melanjutkan dampak-dampak negatif yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya ini. Di antara dampak negatif atau dampak buruk dari perbuatan maksiat adalah al-ma'asi tazra'u amsalaha. Kemaksiatan akan menanam yang sepertinya. Akan menanam kemaksiatan berikutnya. Wa yuwallidu ba'daha ba'dan. Dan kemaksiatan itu akan melahirkan sebagiannya, akan melahirkan sebagian yang lain. Ya. Hatta ya'azzu 'alal 'abdi mufaraqatuha wal khuruju minha. Sampai kemudian ketika kemaksiatan-kemaksiatan itu bertumpuk ya, karena sebagian maksiat itu melahirkan maksiat yang lain. Sebagian maksiat itu melahirkan, menanam, menumbuhkan kemaksiatan yang lain. Sampai ya seorang hamba merasa berat untuk meninggalkan dan keluar dari kemaksiatan tersebut karena kemaksiatan sudah bertumpuk. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf mengatakan, anna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Wa inna min thawabil hasanat al-hasanata ba'daha. Ya. Sesungguhnya di antara akibat atau balasan dari perbuatan buruk, perbuatan maksiat adalah keburukan berikutnya. Sebagaimana balasan kebaikan dari perbuatan baik di dunia adalah kebaikan berikutnya. Ini kata-kata yang sangat bagus sekali ya. Sebagian salaf mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa di antara balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berbuat maksiat adalah kemaksiatan berikutnya. Dan di antara balasan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang berbuat baik adalah kebaikan berikutnya. Ya. Karena kemaksiatan itu akan memberikan dampak kemaksiatan berikutnya. Ya. Oleh itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berhati-hatilah kita dari kemaksiatan dan jangan sampai kita berpikir untuk mencoba kemaksiatan walaupun hanya satu kali. Ya. Jangan terpikir, ah saya ingin mencoba satu kali saja bermaksiat. Kenapa? Karena sekali kita mencoba kemaksiatan itu akan sangat sulit bagi kita untuk tidak apa? Untuk tidak ketagihan. Untuk tidak ketagihan dan mencoba lagi untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya dan seterusnya. Sekali kita berbuat kemaksiatan, ya, maka akan sangat sulit bagi kita untuk tidak kemudian mencoba kemaksiatan yang lain. Karena tadi kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Sebagaimana kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Fal 'abdu idza 'amila hasanah qalat ukra ila janbiha. Seorang hamba ketika dia mengerjakan suatu kebaikan, kebaikan itu akan berkata kepada kebaikan yang ada di sampingnya, imali aidan, kerjakanlah kebaikan itu juga. Fa idza 'amilaha qalat tsalitsa kadzalika wa halum majarra. Ya. Kemudian jika seorang hamba tersebut mengerjakan kebaikan yang kedua, maka kebaikan yang ketiga juga akan berkata seperti itu dan seterusnya seperti itu. Maka orang yang mengerjakan kebaikan biasanya kemudian akan termotivasi juga untuk mengerjakan kebaikan berikutnya. Orang yang berbuat amal soleh akan semakin tumbuh di dalam hatinya semangat untuk beramal soleh dengan amal soleh yang berikutnya. Nah sebaliknya juga dengan kemaksiatan. Sebaliknya juga dengan perbuatan dosa. Fa idza amilaha nam fatata'afa ribhu wa tazayatil hasanat. Maka orang berbuat kebaikan ini, ya, bertumpuklah keuntungan yang didapatkannya. Bertambahlah kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya. Wa kadzalika janibus sayyiati aidan. Begitupun juga dengan sisi keburukan-keburukan juga. Jadi kalau kebaikan seperti itu, ya, keadaannya satu kebaikan akan menambah, akan melahirkan kebaikan yang lain, begitupun juga dengan keburukan. Hatta tasiru ta'atu wal ma'asi hayatin rasikhah wa sifatin lazimah wa malakatin sabitah. Sampai kemudian, ya, ketaatan atau kemaksiatan itu akan menjadi karakter yang kuat pada diri seorang hamba. Ya. Jadi tadinya dari berawal dari satu kebaikan, kemudian satu kebaikan itu melahirkan kebaikan yang berikutnya, kemudian melahirkan kebaikan yang berikutnya, terus seperti itu orang yang melakukan ketaatan bertambah ketaatannya sehingga ketaatan itu akan menjadi karakter dari seorang hamba tersebut. Berawal dari satu ketaatan. Sebaliknya dengan kemaksiatan. Seorang melakukan suatu perbuatan maksiat, kemudian perbuatan maksiat itu mendorong dia untuk melakukan kemaksiatan berikutnya, ya. Kemudian yang berikutnya pun akan melahirkan kemaksiatan yang selanjutnya dan seterusnya, sampai kemudian kemaksiatan itu akan menjadi karakter yang kuat pada diri seorang hamba tersebut. Oleh karena itu kita saksikan, ya kan, banyak sekali orang yang terjerumus kepada kemaksiatan dan dia semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjerumus kepada kemaksiatan dan dia semakin terperosok ke dalam kemaksiatan. Sebaliknya, kita saksikan orang-orang yang beramal soleh, kita saksikan orang-orang yang melakukan ketaatan-ketaatan, semakin dia asik, semakin dia menikmati ketaatan-ketaatan tersebut. Ya, dan ini bukti ya yang jelas yang bisa kita saksikan di dalam kehidupan nyata. Nah, falau abtalal muhsin at-ta'at ladafat alaihi nafsuhu. Nah, ketika orang yang melakukan ketaatan tadi ya, ketaatan itu sudah menjadi karakter yang kuat pada dirinya, sehingga ketika dia kehilangan kesempatan atau meninggalkan ketaatan, maka akan sempitlah hatinya. Orang yang sudah terbiasa melakukan ketaatan, ketika dia kehilangan kesempatan untuk berbuat ketaatan, maka akan ada apa? Akan ada perasaan tidak enak hati. Wadaqat alaihil ardu bima rahubat. Ya, jadi bumi itu terasa sempit sekali. Kenapa? Karena tadi dia tidak melakukan suatu ketaatan atau dia kehilangan kesempatan untuk berbuat ketaatan. Wa ahassa min nafsi ka'annahu hud idza faraqal ma hatta yu'awiduha. Fataskunu nafsuhu wa taqirru 'ainuhu. Maka ya, jiwanya itu merasa seperti ikan yang apa? Seperti ikan yang keluar dari air. Gitu ya, tidak enak gitu. Hatta yu'awiduha, sampai kemudian dia kembali melakukan ketaatan. Dengan kembali dia melakukan ketaatan, jiwanya menjadi tenang. Jiwanya menjadi tenang. Ini yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kondisi orang yang tadi ketaatan itu sudah menjadi karakter yang kuat pada dirinya. Sehingga ketika dia meninggalkan ketaatan itu, dia apa? Akan merasa hatinya itu tidak nyaman. Jiwanya itu tidak tenang. Seperti apa? Seperti ikan yang keluar dari air. Ya. Ikan akan kembali merasa nyaman, ya kan? Ketika dikembalikan kepada air. Nah, begitu pun juga dengan orang yang tadi, orang yang sudah terbiasa melakukan ketaatan. Ketika dia meninggalkan ketaatan, maka hatinya tidak nyaman, tidak tenang. Ketika dia kemudian kembali berbuat ketaatan, dia akan merasa apa? Merasakan ketenangan yang luar biasa. Seperti air yang seperti ikan yang dikembalikan ke habitatnya, yaitu air. Walau attalal mujrimul maksiyah wa aqbala 'ala at-ta'ah la dhaqat 'alaihi nafsuhu. Nah, sebaliknya sekarang, orang yang tadi terbiasa berbuat maksiat. Ya. Jika orang yang terbiasa berbuat maksiat meninggalkan kemaksiatannya, kemudian berbalik arah ingin melakukan ketaatan, maka jiwanya itu juga akan terasa berat. Wa dhaqa sadruhu, dadanya akan terasa sempit. Wa ayat bihi madahibuhu hatta yu'awiduha. Ya, sampai kemudian kembali dia melakukan kemaksiatan tersebut. Berat. Oleh karena itu hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang bertobat itu berat. Ketika seseorang sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, ya. Kemudian dia ingin meninggalkan kemaksiatan tersebut, lalu ingin berbuat ketaatan, maka dia akan berat sekali untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu banyak orang-orang yang gagal tobat. Banyak orang-orang yang gagal bertobat. Banyak orang yang sudah meninggalkan kemaksiatan tapi kembali lagi melakukan kemaksiatan tersebut. Karena apa? Karena kemaksiatan itu sudah menjadi kebiasaan dan karakter pada dirinya. Hatta inna katsiran minal fussaq la yuwaqi'ul ma'siyah min ghairi ladzatin yajiduha wala da'iyatin ilaiha illa lima yajidu minal alami bimufaraqatiha. Subhanallah. Sampai katanya banyak sekali orang-orang fasik, orang-orang yang tadi sudah terbiasa berbuat maksiat, melakukan perbuatan maksiat itu bukan dengan kelezatan lagi, bukan juga karena ada faktor yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut, illa lima yajidu minal alam bimufaraqatiha. Karena apa? Hanya saja karena ya dia tidak bisa menanggung rasa sakit karena meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini orang yang apa? Orang yang sudah parah sekali berarti ya. Orang yang sudah sangat terbiasa berbuat maksiat, itu seperti itu kondisinya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, terkadang dia melakukan kemaksiatan itu sebenarnya sudah tidak merasakan kelezatan lagi dalam maksiat. Ya, sudah apa? Tidak ada pendorong sebetulnya yang membuat dia melakukan kemaksiatan. Ya. Satu-satunya alasan dia melakukan kemaksiatan adalah karena dia merasa tidak nyaman ketika dia meninggalkan kemaksiatan. Kama sarraha bidzalika syekhul qaum Al-Hasan Ibnu Hani haitsu yaqul, sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan bin Hani. Hasan bin Hani ini Abu Nuwas ya. Kita sering mendengarnya dengan Abu Nawas. Tapi yang benar dalam bahasa Arab itu Abu Nuwas ya. Jadi ada Abu Nuwas itu ada. Ya, dalam sebuah syair dikatakan waqas waqasin syaribtu ala ladzatin wa ukhra tadawaitu min habiha. Satu gelas air aku minum ya dengan kelezatan, dan satu gelas lagi aku obati dengannya ya gelas yang pertama, minuman yang pertama. Wa qala ukhra, sebagian juga mengatakan fakanat dawaihi yadaibi ainiha, obatku itu adalah penyakitku itu sendiri. Kamat yatadawa syaribul khomri bil khomri, seperti ya peminum khomer itu berobat dengan khomer itu sendiri. Berobat dengan khomer itu sendiri. Ini syair yang tadi menunjukkan apa yang kita bahas. Jadi terkadang orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengerjakan kemaksiatan untuk mengobati rasa sakitnya karena tidak bermaksiat gitu. Bukan semata-mata karena dia merasakan kelezatan di dalam kemaksiatan tersebut, saking kemaksiatan itu sudah menjadi kebiasaannya. Wala yazalul abdu yu'ani ta'ata wa ya'lifuha wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilallahu subhanahu birahmatihi ilaihil malaikata ta'uzzuhu ilaiha azza wa tuharriduhu alaiha wa tuz'injuhu an firashihi wa majlisihi ilaiha. Seorang hamba, jika dia terus menerus melakukan ketaatan, mencintai ketaatan, mengutamakan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya akan mengutus kepada hamba tersebut malaikat yang semakin menguatkannya di dalam ketaatan, semakin memotivasinya di dalam ketaatan ya. Membangunkannya dari tempat tidur dan tempat duduknya kepada ketaatan. Jadi orang yang melakukan ketaatan, terus menerus dia melakukan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang tersebut dengan cara apa? Dengan cara menurunkan para malaikatnya untuk menguatkan orang tersebut kepada ketaatan, untuk semakin memotivasi orang tersebut kepada ketaatan ya, untuk membantu orang tersebut kepada ketaatan. Sehingga apa? Sehingga ketaatan itu menjadi mudah, bahkan menjadi kenikmatan bagi orang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat yang untuk membantu hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketaatan, Syekh Abdul Karim bin Khudair rahimahullah pernah mengatakan bahwa ketaatan itu pada asalnya adalah beban. Pada asalnya adalah beban. Seseorang ketika melakukan ketaatan pertama kali, maka dia akan merasakan ketaatan itu sebagai beban. Ketika ketaatan itu ya terus menerus dia lakukan ya, dan dia mampu untuk menanggung beban berat dalam melakukan ketaatan-ketaatan itu, nah disinilah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bantuannya kepada hamba tersebut. Akan menurunkan pertolongannya kepada hamba tersebut sehingga ketaatan itu tidak lagi menjadi beban. Sebaliknya, wala yazalu ya'liful ma'asi wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilallahu alaihi syayatin fata'uzzuhu ilaihi azza. Dan begitu pun tidaklah seorang hamba terus-menerus dia melakukan kemaksiatan, mencintai kemaksiatan, terbiasa melakukan kemaksiatan, mengutamakan kemaksiatan daripada ketaatan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengutus setan-setan yang semakin mendukung, memotivasi, menguatkannya di dalam kemaksiatan. Fal awwalu qawwa jundat taati bin madad, maka yang pertama ya, menguatkan ketaatan dengan pertolongan. Fasaru min akbari ahwanihi, maka kemudian sampai malaikat itu, yang pertama maksudnya adalah malaikat, sampai kemudian para malaikat itu menjadi penolong terbesarnya dalam melakukan ketaatan. Wahada qawwa jundal maksiyah bil madad, maka yang ini setan juga menguatkan kemaksiatan dengan madad, juga dengan bantuan-bantuannya. Fakanu ahwanan alaihi, maka setan-setan itu akan menjadi pembantu-pembantu hamba tersebut di dalam melaksanakan kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga di antara apa? Dampak buruk dari perbuatan maksiat. Bahwa maksiat akan melahirkan kemaksiatan berikutnya, sampai kemudian kemaksiatan itu menjadi karakter yang kuat bagi diri seorang hamba tersebut, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan setan-setan untuk semakin menguatkan dan menjerumuskan dia di dalam kemaksiatan tersebut. Jadi tentu saja sangat membahayakan bagi diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di antara dampak buruk dari kemaksiatan, wa minha, dan di antaranya juga, wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi, dan dia adalah ya, dampak ini adalah di antara dampak yang paling ya dikhawatirkan atas seorang hamba. Annaha tud'iful qalba 'an iradatihi. Kemaksiatan akan melemahkan hati dari semangatnya. Melemahkan hati dalam semangat irodah, keinginan untuk berbuat baik. Akan melemahkan semangat di dalam melakukan kebaikan. Fataqwa iradatul maksiyah, maka sebaliknya yang kuat adalah iradatul maksiyah, keinginan dan semangat untuk berbuat maksiat. Watadufu iradatu taubati syai'an fa syai'an, begitupun keinginan untuk bertobat itu akan lemah sedikit demi sedikit. Ya. Jadi kemaksiatan itu pertama apa? Akan melemahkan motivasi untuk berbuat baik. Begitupun akan melemahkan motivasi dan keinginan untuk bertobat. Ya. Maka seorang hamba jika dia terus-menerus, semakin dia terjerumus kepada kemaksiatan, keinginan untuk bertobatnya itu akan semakin lemah. Ila an tansalikha min qalbihi iradatu taubati bil kulliyah, sampai kemudian hilanglah ya, dari hatinya keinginan untuk bertobat secara total. Jadi melemah sedikit demi sedikit, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya keinginan untuk bertobat itu hilang, lenyap secara total dari hati seorang hamba yang bermaksiat tersebut. Falau mata nisfu lama taba ilallah. Kalaupun ya hati seorang hamba itu mati setengahnya saja, maka dia tidak akan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan mampu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ya, kalau hati seorang hamba itu setengahnya, artinya setengah hidup, setengah mati, ya, maka hamba itu tidak akan mampu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau hatinya itu sudah mati secara total, maka dia tidak akan memiliki keinginan untuk bertobat sama sekali. Fa ya'ti minal istighfari wa taubatil kadzabina bil lisani bi syai'in katsir. Nah, ini orang yang hatinya itu setengah-setengah. Di antara orang yang memiliki hati setengah-setengah, setengah hidup, setengah mati, ya, dia itu beristighfar, memohon ampun, ya, dan bertobat dengan tobatnya para pendusta. Bagaimana tobat para pendusta itu? Yaitu istighfar yang dilakukan hanya dengan lisan saja. Ini ciri orang yang hatinya apa? Setengah-setengah tadi, setengah hidup, setengah mati. Dia tidak mampu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu dia lakukan hanya apa? Hanya beristighfar di lisan saja. Dan ini kata para ulama adalah taubatul kadzabin. Sebagian salaf mengatakan al-istighfar bila ikhla' taubatul kadzabin. Istighfar tanpa ikhlak, tanpa menjauhi perbuatan dosa, itu adalah taubatnya para pendusta. Sebagian salaf lagi mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita itu terkadang membutuhkan istighfar yang lain. Istighfar kita terkadang membutuhkan istighfar yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena istighfar yang pertama itu tidak, ya, atau istighfar yang pertama itu hanya sekedar di lisan. Nah, istighfar yang hanya sekedar di lisan butuh istighfar lagi. Butuh istighfar lagi. Nah, wa qalbuhu maqudun bil ma'siyah. Istighfar, lisannya beristighfar tapi hatinya tetap terpaut, terikat dengan kemaksiatan. Musirun 'alaiha, terus-menerus berbuat maksiat. Azimun 'ala muwaqa'atiha mahat mata amkanahu, dan hatinya tetap memiliki tekad untuk melakukan kemaksiatan ketika dirinya memiliki kemampuan. Nah, ini tobatnya orang-orang yang berdusta. Istighfar hanya di lisan, ya. Hatinya tetap terpaut dengan kemaksiatan, perbuatannya tetap melakukan kemaksiatan tersebut. Atau kalau pada saat itu dia tidak bermaksiat, hatinya tetap memiliki tekad untuk melakukan kemaksiatan itu ketika ada kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu kita tahu ya bahwa dalam syarat-syarat bertobat itu apa pertama? Al-iqla' pertama. Itu meninggalkan kemaksiatan. Syarat tobat yang pertama itu adalah iqla', meninggalkan, menjauhkan diri dari kemaksiatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah an-nadam, menyesal telah berbuat maksiat. Karena kalau meninggalkan tapi tidak menyesal, tidak juga disebut orang yang bertobat. Jadi motivasinya itu benar-benar karena itu adalah perbuatan dosa. Karena kan ada sebagian orang yang meninggalkan perbuatan dosa, motivasinya itu bukan karena dosa, karena itu perbuatan dosa, tapi karena alasan yang lain. Meninggalkan minum khamr misalnya. Kenapa meninggalkan minuman khamr? Ya karena khamr merusak kesehatan misalnya. Karena minum-minuman keras itu, narkoba itu misalnya merusak kesehatan, makanya saya meninggalkannya. Nah, ini bukan yang orang bertobat yang seperti ini. Kenapa? Karena meninggalkan perbuatan dosa itu motivasinya bukan karena itu perbuatan dosa. Maka orang bertobat itu harus nadam, harus menyesal. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus memiliki azam, memiliki tekad untuk tidak kembali kepada perbuatan maksiat tersebut. Ya, maka kalau seseorang meninggalkan perbuatan maksiat, dia juga menyesal telah melakukan perbuatan maksiat tersebut saat dia bertobat itu. Tapi hatinya masih memiliki tekad kalau nanti ada kesempatan lagi, gitu kan? Saya akan melakukannya kembali. Nah, ini bukan orang yang bertobat. Maka tiga syarat tobat ini harus benar-benar kita pahami agar tobat kita menjadi tobat yang benar, bukan taubatul kadzabin, bukan tobat para pendusta. Wa hadza min adzamil amrad wa aqrabiha ilal halak, dan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan sangat dekat kepada kebinasaan. Nah, itu diantara dampak perbuatan maksiat. Selanjutnya, diantara dampak dari perbuatan maksiat adalah wa minha, dan diantaranya annahu yansaliqu minal qalbi istiqbahuha, perbuatan maksiat akan melenyapkan ya, pada hati seorang hamba istiqbahwa. Istiqbah itu pandangan yang buruk terhadap kemaksiatan. Jadi orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan hilanglah ya, cara pandang yang buruk dia terhadap kemaksiatan. Sehingga dia sedikit demi sedikit ya, tidak akan lagi memandang kemaksiatan itu sebagai suatu keburukan gitu. Karena sudah biasa. Fatasiru lahu adatan, maka kemaksiatan itu baginya akan menjadi suatu kebiasaan. Akan menjadi suatu kebiasaan. Dan ini juga sesuatu yang musyahad ya. Sesuatu yang nampak jelas dalam nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan suatu kemaksiatan satu kali saja, maka akan berpulang istiqbah kita, pandangan buruk kita terhadap maksiat tersebut. Melakukan lagi, berkurang lagi. Melakukan lagi, berkurang lagi. Ya, terus sampai akhirnya apa? Kemaksiatan itu menjadi biasa bagi kita, dan kita pandang maksiat itu bukan lagi sesuatu yang buruk. Kita pandang kemaksiatan itu bukan lagi menjadi sesuatu yang jelek. Karena sudah lenyap dalam hati kita istiqbah tadi, pandangan yang buruk terhadap kemaksiatan. Ya. Sehingga ada ungkapan, ketika dosa menjadi biasa. Ya. Dan betapa banyak juga saat ini kita saksikan orang-orang yang ya, sudah lagi tidak menganggap kemaksiatan itu sebagai sesuatu yang buruk. Ya kan? Banyak orang-orang melakukan kemaksiatan tapi dia tidak merasa bahwa itu sesuatu yang buruk. Bahkan pada sampai tingkat dia menyangka bahwa kemaksiatan itu kebaikan. Ya. Bahkan kemaksiatan yang terbesar, syirik, banyak orang saat ini tidak menganggap itu sesuatu perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk. Padahal syirik, kezaliman yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Tapi banyak manusia saat ini tidak lagi menganggap itu sesuatu yang jelek. Fala yastakbihu min nafsihi ru'yatan nas lahu kullihim wala kalamahum fi. Nah, sampai kata Al-Imam Ibnul Qayyim, pada tingkat ketika seseorang sudah tidak lagi menganggap kemaksiatan itu menjadi suatu keburukan, sampai dia tidak lagi peduli dengan pandangan manusia kepadanya ketika dia berbuat maksiat. Sampai juga dia tidak peduli terhadap ucapan-ucapan manusia tentangnya ketika dia berbuat maksiat. Jadi sudah cuek, gitu ya. Kemaksiatan sudah biasa. Ya. Sampai apa? Sampai pada tingkat tadi. Sampai pada tingkat ya, pandangan manusia, pendapat manusia, perkataan manusia terhadap dirinya karena dia berbuat maksiat itu sudah tidak dia pedulikan lagi. Karena maksiat sudah biasa. Wa hadza 'inda arbabil fusuq huwa ghayatut tahattuki wa tamamul ladzah. Dan ini ya, di sisi orang-orang yang sudah parah tingkat kefasikannya ya, adalah suatu kelezatan. Jadi sampai pada tingkat dosa itu menjadi sebuah kelezatan. Hatta yaftakhiru ahaduhum bil maksiat, sampai pada tingkat juga seseorang di antara mereka membanggakan kemaksiatannya. Wa yuhadithu biha man lam ya'lam annahu amilaha, dan dia menceritakan kemaksiatan itu kepada orang yang tidak mengetahuinya bahwa dia berbuat maksiat. Sudah tidak disembunyi-sembunyikan lagi, sudah biasa, bahkan sampai dibanggakan dan diceritakan kepada orang lain. Saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu. Bangga dengan kemaksiatan. Fayaqulu ya fulan amiltu kadza wa kadza. Dia berkata, wahai fulan, saya telah berbuat ini dan itu. Saya telah berbuat ini dan itu. Dan ini juga kita banyak saksikan, ya. dari orang-orang yang sudah sangat terbiasa berbuat maksiat, bangga dengan kemaksiatan. Seperti preman-preman itu kan biasa apa? Saling membanggakan satu dengan yang lainnya tentang perbuatan keburukan yang dia lakukan. Oh, saya telah membunuh ya, 2 orang. Yang lain berkata, "Oh, saya kalau saya membunuhnya 3 orang." Ya. Tidak hanya dibunuh tapi juga dimutilasi gitu kan. Seperti itu. Orang-orang yang ya, seperti itu sampai pada tingkat tersebut ya, membanggakan kemaksiatan yang dilakukannya. Wa hadza dharbun minan nas la yu'afauna, dan orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddu alaihim tariqut taubah, dan akan ditutup atas mereka jalan untuk bertobat. Wa tughlaqu alaihim abwabuha fil ghalib, dan akan tertutup juga atas mereka pintu-pintu tobat itu fil ghalib, secara kebiasaan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu akan dimaafkan, illal mujahirin, kecuali mujahirin, orang-orang yang terang-terangan di dalam melakukan perbuatan dosa. Wa inna minal ijhar, dan di antara bentuk ijhar ya, terang-terangan dalam melakukan dosa itu adalah an yasturallahu alal abdi, yaitu ketika seorang hamba ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Allah menutup perbuatan dosa seorang hamba, artinya tidak diketahui oleh orang lain. Tsumma yusbihu yafdahu nafsahu, kemudian pada pagi harinya orang tersebut ya malah menghinakan dirinya sendiri. Wa yaqul, dan berkata, ya fulan, wahai fulan, kepada orang lain, amiltu kada, amiltu yauma kada wa kada wa kada wa kada. Aku telah berbuat pada hari ini demikian dan demikian, demikian dan demikian. Fayantiku nafsahu, maka dia ya menodai dirinya sendiri. Waqad bata yasturuhu rabbuhu, padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menutup kemaksiatan tersebut. Ini sudah di luar normal ya, orang yang seperti ini, orang bangga dengan kemaksiatannya dan menceritakan kemaksiatan itu kepada orang lain. Orang yang memiliki iman, ketika dia bermaksiat, maka dia akan apa? Akan berusaha untuk menyembunyikan. Orang yang seperti ini sudah tidak lagi malu dengan kemaksiatan yang dilakukan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di antara dampak buruk dari perbuatan maksiat, kata Imam Ibnu Qayyim, wa minha, dan di antaranya, anna kulla maksiatin minal ma'asi fahya mirathun an ummatin minal umami allati ahlakaha Allahu azza wa jalla. Setiap kemaksiatan itu adalah warisan dari setiap umat, dari umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala telah binasakan mereka. Jadi setiap kemaksiatan itu adalah warisan dari umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala telah binasakan mereka dengan sebab kemaksiatan itu. Maka maknanya di sini adalah ketika kita bermaksiat, kita berarti melakukan tasyabbuh terhadap mereka. Ketika kita bermaksiat, berarti kita telah melakukan apa, imitasi ya, atau meniru mereka. Meniru orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencontoh orang-orang dan mengambil warisan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falmutiyah miratun an qaumil Lut. Ya, perbuatan maksiat berupa lutiyah. Ya, apa berhubungan dengan sesama jenis ya, homoseksual atau apa lesbian ya. Adalah warisan siapa? Warisan kaum Lut. wa akhdzul haqqi bizzaidi wa dafuhu bin naqis, curang ya, mengambil hak dengan cara yang lebih dan menunaikan hak orang lain dengan cara yang kurang. Mirasun an qaumi Syu'aib, ini juga warisan kaum Nabi Syu'aib, berbuat curang. Berbuat curang itu kalau ngambil hak lebih, ya kan? Tapi kalau menunaikan hak orang lain, menunaikan kewajiban atau hak orang lain, dikurangi, berbuat curang. Ini warisan siapa? Warisan kaum Nabi Syu'aib. Wal 'uluw fil ardi wal fasad, tinggi, sombong di muka bumi, takabur dan berbuat kerusakan. Ini warisan siapa? Mirasun an qaumi Fir'aun. Ini miras atau warisan dari kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun dan pengikutnya. Wat takabur wat tajabbur. Ya, sombong, takabur dan tajabbur. Sombong. Mirasun an qaumi Hud. Ini warisan dari kaum Nabi Hud. Fal asi, maka orang bermaksiat, labisun siyaba ba'da hadhil umam wa hum a'daullah. Maka orang yang bermaksiat berarti dia memakai pakaian sebagian dari umat-umat ini, umat-umat yang diazab, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum a'daullah, dan mereka adalah musuh-musuh Allah. Maka orang bermaksiat kepada Allah memakai pakaian sebagian dari musuh-musuh Allah. Wa qad rawa Abdullah ibn Ahmad fi kitab az-zuhd, fi kitab az-zuhd li abihi an Malik ibn Dinarin qala. Abdullah bin Ahmad dalam kitab zuhud meriwayatkan dari bapaknya, itu Imam Ahmad, dari Imam Malik, dari Malik bin Dinar. Beliau mengatakan, auhallahu ila nabiyyin min anbiya'i bani Israil an qul liqaumika. Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari nabi-nabi bani Israil, ya, berkatalah engkau kepada kaummu, la tadkhulu madakhil a'da'i. Janganlah kalian masuk, ya, ke pintu-pintu masuk musuh-musuhku. Wala talbisu malabis a'da'i. Janganlah kalian memakai pakaian-pakaian musuhku. Wala tarkabu maraqiba a'da'i. Janganlah kalian menaiki kendaraan-kendaraan musuh-musuhku. Wala tat'amu mata'ima a'da'i. Janganlah kalian makan makanan-makanan musuhku. Fatakunu a'da'i kama a'da'i. Maka jadilah kalian musuh-musuhku seperti mereka musuh-musuhku. Ini intinya larangan untuk bertasyabuh dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Orang bermaksiat kepada Allah, ya, berarti dia melakukan tasyabuh, imitasi, mencontoh, meniru musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi musuh-musuh Allah. Sebagaimana mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi musnad Ahmad, dan dalam Musnad Ahmad min hadits Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bu'istu bisayfi baina yaday sa'ah." Aku diutus dengan pedang dekat dengan hari kiamat. Hatta yu'badallah wahdahu la syarikalah. Sampai Allah Subhanahu wa taala disembah satu-satunya yang disembah dan tidak disekutukan. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan rizkiku dijadikan berada di bawah naungan tombakku. Wa ju'ila dhillatu was-sigaru 'ala man khalafa amri, dan ya Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan kehinaan, kerendahan atas orang-orang yang menyelisihi perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Ini syahidnya di sini, poinnya di sini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Dan di antara bentuk menyerupai suatu kaum ya, adalah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan maksiat adalah warisan dari kaum-kaum atau dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kaum-kaum yang diazab dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu terdahulu. Nah, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa minha anna al-ma'siyah sababun li hawanil 'abdi 'ala rabbih wa suqutihi min 'ainihi." Kemaksiatan adalah sebab kehinaan seorang hamba di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasukutihi min ainihi, dan jatuhnya seorang hamba dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bermaksiat kepada Allah akan jatuh derajatnya, jatuh kedudukannya, rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hasan al-Basri, hanu alaihi fa'asaw walau azzu alaihi la'asamahu. Ya. Mereka itu hina dalam pandangan Allah, maka mereka bermaksiat. Walau azzu alaihi, kalau mereka itu orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah, maka Allah akan menjaga mereka dari kemaksiatan. Orang yang bermaksiat itu orang yang rendah sekali kedudukannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mereka bermaksiat. Ya. Andai mereka orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan membiarkannya berbuat maksiat. Wa idza hana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahad. Kalau seorang hamba sudah rendah dalam pandangan Allah, maka seorang pun tidak akan ada yang memuliakannya. Ini juga akibatnya. Jadi akibat seorang bermaksiat itu apa? Rendah dalam pandangan Allah. Kalau seseorang sudah rendah dalam pandangan Allah, maka tidak akan ada lagi yang memuliakannya. Sehingga orang bermaksiat kepada Allah tidak hanya rendah dalam pandangan Allah, tapi juga rendah dalam pandangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama qala ta'ala, "Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim." Surat Al-Hajj ayat 18. "Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Wa in azzamahum annasu fi dhahir bihajatihim ilaihim au khaufan min syarrihim fahum fi qulubihim ahqaru syai fahuwa tam fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanahu wa ahwanuhu. Jadi apa? Orang bermaksiat ya, akan hina dalam pandangan Allah. Orang yang hina dalam pandangan Allah berarti dia hina juga dalam pandangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dihinakan oleh Allah tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Walaupun kata Imam Ibnu Qayyim, manusia mengagungkannya, menghormatinya hanya sekedar dalam lahirnya saja. Hanya sekedar dalam apa? Lahirnya saja, fi zahir. Karena apa? Li hajatihim ilaihim. Ya, karena ada suatu kepentingan saja manusia itu kepadanya. Atau karena mereka itu takut ya, disakiti, dibahayakan olehnya. Fahum fi qulubihim ahqar syai wa ahwanu. Sementara dalam hati manusia itu, ya, orang tersebut adalah orang yang sangat hina dan sangat rendah. Jadi orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun mungkin ada manusia yang menghormatinya, memuliakannya, mengagungkannya, maka pengagungan itu, pemuliaan itu hanya dari sisi apa? Zohir. Dari sisi nampaknya saja. Ya. Karena alasan suatu kepentingan saja. Jadi memuliakannya itu, mengagungkannya itu karena suatu kepentingan saja. Bukan karena pemuliaan dan pengagungan yang muncul dari hati manusia, manusia yang menghormatinya tersebut. Jadi secara lahir menghormati, secara lahir seperti orang yang mencintai, secara lahir seperti orang yang memuliakan, ya, tapi hati-hati mereka itu apa? Membenci, merendahkan, dan menganggap rendah orang tersebut. Ya. Dan juga banyak, ya, saat ini orang-orang yang dimuliakan oleh manusia itu karena apa? Karena suatu kepentingan saja. Banyak orang yang dicintai oleh manusia karena apa? Karena kepentingan saja. Bukan karena sesuatu yang lahir dari tulus dari hati mereka. Ini orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bermaksiat kepada Allah akan rendah dalam pandangan Allah, dan siapapun yang rendah dalam pandangan Allah, maka dia tidak ada yang akan menghormatinya. Kalaupun ada orang yang menghormatinya, maka penghormatan itu hanya dari sisi lahirnya saja. Nah, selanjutnya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa minha annal 'abda la yazalu yartakibu dzanba hatta yaghuna 'alaihi wa yasburu fi qalbihi." Seorang hamba dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa sampai kemudian perbuatan dosa itu menjadi ringan dan kecil di dalam hatinya. Ini mirip dengan apa yang tadi kita bahas. Wa dzalika 'alamatul halak. Dan itu adalah ciri kebinasaan atau tanda kebinasaan. Alamat kebinasaan. Fa inna dzanba kullama saghura 'an 'ainil 'abdi 'azuma 'indallah. Ini kaidahnya nih. Dosa, ya, semakin rendah, semakin ringan, semakin kecil dalam pandangan hati seorang hamba, maka akan semakin besar dalam pandangan Allah. Semakin besar dalam pandangan Allah. Dan sebaliknya, ya. Dan sebaliknya. Perbuatan dosa semakin besar dalam pandangan seorang hamba, maka dosa itu akan semakin kecil dalam pandangan Allah. Kalau seorang bermaksiat dan dia menganggap kemaksiatan itu sesuatu yang remeh, yang kecil, ya, maka dosa itu akan menjadi besar dalam pandangan Allah. Ya. Begitupun sebaliknya, jika seorang melakukan perbuatan dosa dan perbuatan dosa itu terasa besar dalam pandangannya, maka dosa itu akan menjadi kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat dalam pembahasan sebelumnya tentang faktor-faktor yang akan membuat dosa kecil menjadi besar atau membuat dosa besar semakin besar. Apa? Alistisgor. Sikap meremehkan dan mengecilkan perbuatan dosa. Ya, jadi hati-hati. Ya. Betul ada dosa yang termasuk kategori dosa kecil. Tapi dosa kecil itu akan menjadi besar dengan faktor-faktor yang membuat dosa itu menjadi besar. Di antara faktor yang akan membuat dosa kecil menjadi besar adalah alistisgor, sikap meremehkan perbuatan dosa. Karena tadi, ini kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Semakin dosa itu remeh dalam pandangan kita, maka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dosa itu akan menjadi besar. Maka dosa walaupun kecil, jika dilakukan dengan sikap meremehkan, mengecilkan, ya, dianggap ini kan dosa kecil, misal. ini kan cuma ya kecil remeh gitu. Nah, dosa jadi besar. Walaupun betul itu dosa kecil gitu. Wa qad dzakara Bukhari fi sahihi 'an Ibn Mas'ud qala. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyebutkan sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, ia berkata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa'a 'alaihi. Sesungguhnya orang yang beriman itu memandang dosa-dosanya itu ibarat seperti dia sedang berada di kaki gunung. Ya khafu an yaqa'a 'alaihi, dan dia khawatir gunung itu akan menimpanya, akan jatuh kepadanya. Ini orang yang beriman. Ini perbedaan cara pandang antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman terhadap dosa. Nah, orang yang beriman, dia menganggap dosa itu sesuatu yang besar. Dan semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin besar, semakin dia menganggap, memandang dosa itu besar. Jadi cara pandang besar atau kecil dosa itu sangat tergantung apa? Keimanan seseorang. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan dia semakin menganggap dosa itu sesuatu yang besar. Kan diperumpamakan seperti orang yang tadi ya, berada di kaki gunung dan dia khawatir gunung itu akan menimpanya, akan membahayakan. Wa innal fajira yara dzunubahu, dan orang yang fajir dia akan memandang dosa-dosanya itu kadzubabin waqa'a 'ala anfihi faqala bihi hakadha fatar. Dia akan memandang dosa-dosanya itu seperti seekor lalat yang singgah di hidungnya, kemudian dia mengatakan begitulah. Fatara, maka kemudian lalat itu terbang. Dia menganggap bukan sesuatu yang membahayakan. Lalat kalau hinggap di hidung kita kan kita tidak akan ribut ya. Tidak akan ribut. Sudah hidung apa hinggap di hidung ya, kita usir saja sudah. Lalat itu akan pergi. Bukan tidak menganggap sesuatu yang membahayakan. Tapi coba kalau kita sedang duduk ya, kemudian ada gunung ya akan menimpa kita, tentu saja kita akan menganggap itu sesuatu yang membahayakan kita. Nah, orang yang beriman sekali lagi dia memandang dosa itu sesuatu yang besar, sementara orang fajir ya dia memandang dosa itu sesuatu yang remeh. Orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin ringan, semakin kecil perbuatan dosa itu di dalam pandangan. Nah, hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di antara dampak buruk dari perbuatan maksiat adalah wa minha anna ghairahu minan nas wad dawab ya'udu 'alaihi syu'mu dzunubihi. Di antara dampak buruk dari perbuatan maksiat adalah bahwa selainnya, bahwa orang lain, manusia, begitupun juga dengan hewan-hewan akan merasakan kesialan dari dosa-dosanya. Jadi syum, kesialan dari dosa itu tidak hanya akan dirasakan oleh orang yang berbuat maksiat, tapi juga akan dirasakan oleh orang lain, termasuk juga binatang. Termasuk juga binatang. Oleh karena itu, Disinilah kemudian pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena kemaksiatan dilakukan oleh seseorang itu akibatnya tidak hanya akan kembali kepada individu orang tersebut, tapi juga akan kembali dan dirasakan menimpa orang lain. Oleh karena itulah syariat memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada orang bermaksiat, kita cegah. Kita cegah. Agar kita tidak kena imbas dampak kesialan dari kemaksiatan dilakukan orang tersebut. Fayahtariqu huwa, maka orang bermaksiat itu akan mendapatkan kerugian. Wa ghairuhu, dan selainnya juga akan mendapatkan kerugian. Bisyukmid dunubi wa zulmi, dengan kesialan, dosa-dosa dan kezaliman. Waqala Abu Hurairah mengatakan, innal khubara latamutu fi waqriha min zulmiz zalim. Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya burung-burung akan mati dalam sangkarnya disebabkan karena perbuatan zalim orang zalim. Ini syukmuz dzunub, ini ya, kesialan dosa yang akan menimpa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Wa qala Mujahid juga mengatakan, innal bahaim, katanya, sesungguhnya hewan-hewan, tal'anu usata bani Adam idza shtaddatis sanah. Hewan-hewan akan melaknat manusia-manusia ahli maksiat ketika kemarau semakin parah. Wa amsakal mator, dan hujan tidak turun. Wa taqul, dan hewan-hewan itu akan berkata, hadza bisyukmi maksiati bani Adam. Ini kemarau yang parah ini, ya, tidak turunnya hujan ini disebabkan karena kesialan dosa-dosa anak manusia, anak Adam, yaitu manusia. Fala yakfihi iqabu dzanbihi hatta yabu'a bi lahnati man la dzanbalahu. Maka orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hanya akan mendapatkan akibat dari kemaksiatan itu sendiri, tapi ya, sampai kemudian dia akan mendapatkan laknat dari orang-orang yang tidak berdosa. Dilaknat, orang bermaksiat itu juga akan mendapatkan laknat dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain karena imbas dari perbuatan maksiatnya, juga sampai juga menimpa kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya satu poin lagi insyaallah. Karena ini banyak. Imam Ibnu Qayyim di sini menyebutkan dampak-dampak kemaksiatan ini sampai ada 60 lebih. Ada 60 lebih. Kita baru membaca 17. Nah, beliau mengatakan, wa minha annal ma'siyatu turithu dzulla wala bud. Fa innal 'izza kullal 'izzi fi ta'atillah. Kemaksiatan itu akan mewariskan kehinaan, dan itu pasti. Karena kemuliaan al-'izz, kullal 'izz, seluruh kemuliaan berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'an. Barang siapa yang menginginkan izzah, menginginkan kemuliaan, maka seluruh kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ai maksudnya, fayatlubuha bi ta'atillah. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka hendaknya dia mencari kemuliaan itu dengan taat kepada Allah. Fa innahu la yajiduha illa fi ta'atihi, karena sesungguhnya dia, Orang yang menginginkan kemuliaan itu tidak akan mendapatkan kemuliaan itu melainkan ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min du'a'i ba'dis salaf, Allahumma a'izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'siyatik. Di antara doa sebagian salaf, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu dan janganlah engkau menghinakanku dengan kemaksiatan kepadamu. Dengan kemaksiatan kepadamu. Nah, kemudian Abdullah ibn Mubarak mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun linafsika isyanuha wa hal afsada dina illa al-muluk wa akhbaru su'in wa rukbanuha wa hal afsada dina illa al-muluk wa akhbaru su'in wa rukbanuha. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha, dan juga terbiasa terus-menerus melakukan dosa itu akan mewariskan kehinaan. Wa tarku dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa itu adalah kehidupan hati. Wa khairun linafsika isyanuha, dan lebih baik bagi dirimu untuk meninggalkannya. Wa hal afsada dina illa al-muluk wa ahbaru su'in wa rubanuha, dan tidak ada yang merusak agama kecuali para penguasa dan para rahib-rahib atau para pemuka-pemuka agama yang buruk. Ini terakhir syair ya, dari Abdullah ibnu al-Mubarak, yang intinya ya, beliau juga mengatakan bahwa dosa itu akan mewariskan kehinaan, akan mewariskan kehinaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat yang ternyata banyak sekali dampak buruk dan negatifnya untuk kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Contoh-contoh apakah perbuatan maksiat yang bisa menjerumuskan seseorang masuk neraka? Nah, ya semua maksiat, semua maksiat akan menjerumuskan seseorang kepada neraka. Apa standar maksiat? Jadi kalau masih bingung, apa itu maksiat? Maksiat kebalikan dari taat. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Darissa'adah, dia mengatakan bahwa ada tiga pokok yang harus dijalankan oleh seorang hamba di dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, i'tiqad, keyakinan. Pertama apa? I'tiqad, keyakinan. Orang yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala harus memiliki keyakinan-keyakinan yang benar, yang sesuai dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kemudian yang kedua berkaitan dengan fi'il. Orang yang menjalankan agama Allah berarti dia harus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nah fi'il ini kemudian dibagi lagi menjadi dua, fi'il ma'allah dan fi'il ma'alham. Perbuatan-perbuatan yang dia harus lakukan terhadap Allah dan perbuatan-perbuatan yang dia harus lakukan terhadap manusia. Kemudian yang ketiga, pokok yang ketiga berkaitan dengan tark. Tark itu segala sesuatu yang harus ditinggalkan. Jadi ingat saja, pokoknya ajaran agama yang harus kita jalankan ketika kita beragama dengan agama Islam ini kembali kepada tiga pokok ini. Pertama berkaitan dengan keyakinan. Orang menjalankan agama Islam, dia harus memiliki keyakinan-keyakinan yang benar, dan dia tidak boleh memiliki keyakinan-keyakinan yang salah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan fi'il tadi, pekerjaan. Orang yang beragama Islam berarti dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tark tadi, meninggalkan. Orang yang menjalankan agama Islam berarti dia juga harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, orang yang keluar dari tiga pokok ini memiliki keyakinan yang menyimpang misalnya, ya, atau tidak mengerjakan perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan perbuatan yang dilarang, berarti dia bermaksiat. Berarti dia bermaksiat. Dan seluruh maksiat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan seseorang kepada neraka. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah termasuk perbuatan maksiat apabila terus-menerus pinjam meminjamkan uang bank? Tolong penjelasan. Apa meminjam meminjamkan uang bank itu gimana? Ya, dia meminjam uang mungkin ke bank ya. Maksudnya bermuamalah dengan muamalah ribawi mungkin ya. Artinya melakukan transaksi-transaksi yang termasuk riba. Ya, jika dia terus-menerus melakukan perbuatan itu ya, dan riba itu saja perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahkan riba ini termasuk perbuatan yang mendapat ancaman keras sekali dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Maka tentu saja bertransaksi dengan transaksi riba perbuatan dosa, dan bila seseorang terus-menerus melakukannya berarti dia terus-menerus di dalam perbuatan maksiat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukran.